Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, di sini beliau menjelaskan dua kejadian yang masih berkaitan dengan awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Beliau menyebutkan dua peristiwa. Peristiwa yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun berkumpul dengan istrinya, yaitu putri dari Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqah bintu Siddiq, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan peristiwa yang kedua berkaitan dengan awal disyariatkannya adzan. Maka di sini Ibn Abi al-Izz rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa kedua peristiwa ini itu terjadi di tahun pertama, di awal tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah. Ada sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu memasuki tahun kedua Hijriah. Namun di sini Ibn Abi al-Izz rahimahullah ta'ala beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa berkumpulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah setelah sebelumnya beliau menikahinya 3 tahun yang lalu, yakni sebelum beliau berkumpul itu pada tahun pertama Hijriah. Yang jelas bahwa berkumpulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berusia 9 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada saat Aisyah radhiyallahu taala anha berusia 6 tahun, dalam sebagian riwayat 7 tahun. Ya, namun memungkinkan untuk dikompromikan, yakni 6 tahun berjalan 7. Sehingga sebagian riwayat disebutkan 6 tahun dan di sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya tatkala beliau berusia 7 tahun. Tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, ini sudah kita terangkan sebelumnya, berdekatan atau bersamaan dengan pernikahan beliau dengan Sauda bintu Zam'ah, sepeninggal Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhuma. Meskipun terjadi khilaf setelah meninggalnya Khadijah, siapa yang pertama kali dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau menikahi Sauda bintu Zam'ah atau beliau menikahi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ibn Abi al-Izz menguatkan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Syawal Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebagian para ulama, dan itu yang zahir yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah terlebih dahulu sebelum beliau menikahi Sauda bintu Zam'ah. Yang jelas keduanya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdekatan waktunya. Tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, itu diterangkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 6 sinin wa bana bi wa ana bintu 9 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi aku Dalam keadaan aku ketika itu berusia 6 tahun. Dan beliau berkumpul denganku ketika aku berusia 9 tahun. Lalu dipertemukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faqadimna al-Madinah, bahwa ketika itu kami tiba di kota Madinah hijrah, fa'uqtu syahran, maka aku pun jatuh sakit demam itu selama sebulan lamanya. Fawafa sya'ri jumaimatan, maka rambutku pun itu ya sampai jumaimah. Jumaimah itu dari jummah, yaitu rambut yang turun sampai ke telinganya gitu. Yani memanjang rambut Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Ummu Ruman mendatangiku. Yani ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Ruman, istri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ana ala urjuhatin, sementara aku ketika itu berada di atas urjuha. Urjuha itu biasa digunakan permainan anak-anak, ya, yang apa itu tongkang itu. Namanya apa itu? Kalau ini kemudian gantian lagi, ini yang berat, ini yang, hah? Tidak jelas antum ngomong apa? Ya, masker. Tongkang ya, kalau di Sulawesi mungkin tongkang, tongkang itu. Nah, di tengahnya ada yang kemudian, paham ya? Itu Aisyah radhiyallahu taala anha sedang bermain itu. Menunjukkan bahwa dia masih kecil ya. Meskipun sekarang pun orang-orang dewasa banyak juga yang masih main mainan anak kecil ya. Kurang bahagia di masa kecil gitu. Nah, ini Aisyah radhiyallahu taala anha dipanggil oleh ibunya Ummu Ruman. Wa ma'i sawahibi, aku bersama dengan teman-temanku, kata Aisyah, di tempat permainan itu. Fa sarahat bi, lalu ibuku meneriaki aku, yakni memanggil aku. Fa ataituha, aku pun mendatanginya. Wa ma adri ma turidu bi, saya enggak tahu beliau menginginkan apa terhadapku. Beliau enggak tahu kalau beliau itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah enggak ngerti, anak kecil. Nikahnya 6 tahun. Nah. Ma adri ma turidu bi, saya enggak tahu ibuku akan menginginkan terhadapku itu apa. Fa akhadha bi yadi, maka dia memegang tanganku. Fa auqafatni 'alal bab, lalu kemudian menghentikan aku di depan pintu. Ya, lalu aku mengatakan ha ha. Ya, maksudnya dia terengah-engah itu karena ditarik oleh ibunya. Lalu aku pun dimasukkan ke dalam sebuah rumah. Ternyata di dalam rumah itu sudah berkumpul wanita-wanita dari kalangan Ansar. Sambil mereka mengucapkan alal khairi wal barakah wa ala khairin ta'ir. Itu ucapan wanita Ansar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Alal khair wal barakah. Ini doa kepada seorang yang baru menikah. Alal khair wal barakah wa ala khair ta'ir. Wa ala khairin ta'ir, maksudnya engkau berada, semoga engkau diberikan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang melimpah. Itu maksud dari doa para wanita ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa aslamatni ilaihin, lalu ibuku pun menyerahkan aku kepada para wanita itu. Ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha tidak dibersihkan, dimandikan oleh para wanita Ansar ini, dibersihkan kepalanya, anak kecil. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa aslihnani, dan mereka memperbaiki aku. Dia membersihkan, mereka membersihkan aku. Ya, dan layaknya sebagaimana seorang wanita yang dibersihkan. Falam yaru'ni illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha, maka tidak ada yang membuat aku kaget kecuali ketika aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha, maka mereka pun menyerahkan aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia enggak ngerti kalau dia berstatus sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di usia 9 tahun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa usia Rasulullah? Hah? Berapa usia Rasulullah ketika itu? Ada yang tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul usianya berapa? Hah? 40. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, beliau berdakwah di Mekah berapa tahun? Hah? 13 tahun ya? Berarti sudah berapa itu? 53. Beliau hijrah ke Madinah. Berapa perbedaan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah? Hah? Berapa? Berapa, ikhwan? 40? 53 ya, 53 tahun. Berangkat ke Madinah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu berusia 9 tahun. Berarti itulah usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 tahun lebih. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Itulah syariat. Dan para ulama banyak sekali menyebutkan hikmah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat al-Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sab'i sinin wa zuffat ilayhi wa hiya bintu tis'i sinin wa lu'abuha ma'aha wa mata 'anha wa hiya bintu 18. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah pada saat Aisyah berusia 7 tahun. Dalam riwayat sebelumnya disebutkan 6 tahun. Dan telah kita sebutkan bahwa tidak ada pertentangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah ketika Aisyah berusia 6 tahun masuk ke 7 tahun atau masuk ke tahun yang ketujuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan Aisyah dalam keadaan Aisyah berusia 9 tahun. Walu abuha ma'aha. Jadi Aisyah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Aisyah masih memegang bonekanya. Ya, mainannya, sambil bawa boneka, sambil bawa mainan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan Aisyah radhiyallahu taala anha berusia 18 tahun. Dalam riwayat al-Imam Muslim kata Aisyah radhiyallahu anha tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi aku di bulan Syawal dan berkumpul denganku juga di bulan Syawal. Lalu kata beliau fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ahwa indahu minni. Siapakah wanita, siapakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama dariku di sisi Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau berbangga Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha, satu-satunya istri Nabi alaihi salatu wasallam yang dinikahi oleh beliau dalam keadaan bikir, dalam keadaan perlawan, dan di bulan Syawal. Maka oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha menyukai untuk seorang wanita menikah di bulan Syawal. di bulan Syawal. Kata Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah taala, fihi istihbabu at-tazwiji wat-tazawwuji wad-dukhul fi Syawal. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini terdapat dalil anjuran menikahkan atau menikah atau seorang berkumpul dengan istrinya itu di bulan Syawal. Waqad nassa ashabuna ala istihbabihi. Para sahabat kami dari kalangan mazhab Syafi'i, mereka menyebutkan nas tentang dianjurkannya dan disukainya pernikahan di bulan Syawal, dan mereka berdalil dengan hadis ini. Wa qasadat Aisyatu bihadzal kalam raddan ala raddan ma kanat al-jahiliyyah alayh. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sengaja menyampaikan hal ini, bahwa beliau menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal, untuk membantah keyakinan kaum jahiliyah dahulu dan apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang awam, kata Nawawi, pada hari ini di masa beliau adanya sebagian mereka yang membenci seorang menikahkan atau seorang menikah atau seorang berkumpul dengan istrinya di bulan Syawal. Saya enggak tahu apakah keyakinan ini masih ada di zaman sekarang, wallahu a'lam. Kata An-Nawawi rahimahullah, wa hadza batilun la asla lahu. Keyakinan tidak dianjurkannya menikah di bulan Syawal adalah perkara yang batil, tidak ada asalnya. Wa huwa min atharil jahiliyah. Dan ini termasuk peninggalan kaum jahiliyah. Keyakinan mereka dibencinya melakukan pernikahan di bulan Syawal atau berkumpul dengan istrinya di bulan Syawal. Dan ini tidak ada asalnya sama sekali. Sebagaimana asal menikah di bulan yang mana saja diperbolehkan. Diperbolehkan. Tidak ada masalah. Apa yang diyakini oleh sebagian bahwa ini hari yang jelek, ini hari yang pas, sebelum nikah harus ditanyakan dulu kepada ahli primbon yang mengetahui hari ini, hari itu, ini bertepatan dengan kliwon, ini legi dan seterusnya, seperti keyakinan sebagian orang-orang Jawa, ini tidak ada asalnya di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hendak menikah silakan dia melakukan pernikahan kapan saja tanpa ada waktu tertentu, dan disukainya seorang menikah pada bulan Syawal ini untuk membantah keyakinan sebagian mereka yang membenci untuk melakukan pernikahan di bulan Syawal. Ada satu permasalahan yang penting untuk kita bahas dalam peristiwa ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan Aisyah masih berusia 6 tahun. Berkumpul ketika Aisyah radhiyallahu taala anha masih berusia 9 tahun. Apa hukumnya menikah dengan anak kecil? Apa hukumnya? Apa hukumnya melakukan pernikahan dini? Kita berbicara tentang syariat Islam. Kita berbicara tentang hukum syariat. Yang kita meyakini bahwa hukum yang terbaik adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya dari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang yakin dengan ayat-ayat Allah, dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini maslahat. Seluruhnya maslahat. Tidak ada satupun yang ditetapkan di dalam syariat Islam melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Apakah kemaslahatan itu? Khalisah. Kemaslahatan yang murni itu maslahat. Atau maslahatnya lebih besar daripada kemudaratan. Menikah dengan wanita yang masih di bawah umur atau wanita yang belum mencapai usia baligh, berdasarkan hadis ini adalah hal yang diperbolehkan. Demikian pula berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq pada ayat yang keempat, Allah jalla wa ala berfirman, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. Wanita-wanita yang mereka tidak lagi mengalami haid, yakni sudah mencapai usia menopause dari istri-istri kalian, jadi sudah tidak mengalami haid. Kenapa? Karena sudah lanjut usia. Apabila terjadi perceraian, maka berapa masa iddahnya? Biasanya seorang wanita masa iddahnya dihitung dari haidnya, salah satu quru, tiga kali haid maka berakhir masa iddah. Namun terkadang seorang memiliki istri yang sudah mengalami menopause, yang tidak lagi mengalami haid, tidak lagi datang bulan, berapa masa iddahnya? Ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal thalathatu ashhurin, masa iddahnya selama 3 bulan. Lalu Allah Azza wa Jal berfirman, wallati lam yahidna, dan wanita yang belum mengalami haid, belum datang bulan, masa iddahnya selama 3 bulan. Kata para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan masa iddah bagi seorang lelaki yang menikah dengan seorang wanita yang belum mengalami haid lalu kemudian diceraikan, maka masa iddahnya selama 3 bulan. Kalau ini berkaitan dengan masalah iddah, berarti diperbolehkan seorang menikah dengan seorang wanita yang belum datang bulan, yang belum mengalami haid. Ini yang difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama tafsir dan dikuatkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan Aisyah ketika Aisyah masih berusia 6 tahun. 6 tahun adalah usia seorang wanita yang belum mencapai usia baligh. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menukil dari Al-Muhallab, kata beliau, ajma'u annahu yajuzu lil abi tazwiju ibnatihi as-saghiratil bikri walau kanat la yuta'u mithluha. Para ulama bersepakat bahwa diperbolehkan bagi seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil, yang masih perawan, meskipun yang semisalnya belum bisa berhubungan dengannya. Kita bicara tentang akad nikah ya, bukan berbicara tentang hubungan berkumpulnya suami istri. Tapi yang menjadi pembahasan kita adalah apa hukum seorang lelaki melakukan akad nikah dengan seorang wanita yang masih di bawah umur, yang belum mencapai usia baligh. Al-Muhallab menyebutkan ijma' ulama, diperbolehkannya hal tersebut. Meskipun ada sedikit perselisihan yang dinukil oleh At-Tahawi dan yang lainnya, namun secara umum bahwa diperbolehkan seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil. Misalnya ada seorang ayah punya anak berusia 6 tahun, 7 tahun. Lalu dia senang dengan seorang, dia senang untuk menikahkan anaknya, putrinya dengan orang tersebut. Orang itu sudah jauh beda usia dengan anak tersebut. Tanpa dia meminta izin kepada putrinya. Anak usia 6 tahun dikasih permen, mau dia. Kamu nikah sama bulan, dikasih permen, mau dia. Artinya apa? Tidak dituntut bagi seorang ayah untuk meminta izin kepada anak putrinya untuk dinikahkan oleh seseorang. Karena dia masih kecil dan masih belum mencapai usia balig. Secara hukum asal diperbolehkan. Ibn Abdul Barr rahimahullah taala beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna lil abi ay yuzawwij ibnatahu as-saghira walau syawiruha. Sepakat para ulama bahwa boleh bagi seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil dan dia tidak perlu bermusyawarah meminta pendapat anaknya. Karena anak seusia itu belum bisa dimintai pendapat. Litazwiji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyata wa hiya bintu sitti sinin. Berdasarkan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Di saat Aisyah masih berusia 6 tahun. Al-Iraqiyyin, orang-orang berasal dari Irak, mereka mengatakan lahal khiyaru idza balagat. Apakah ketika wanita tersebut yang dinikahi oleh seorang laki pada saat dia belum mencapai usia balig, begitu dia mencapai usia balig, apakah dia diberi pilihan mau lanjut apa tidak? Al-Iraqiyun yang dari Irak, para ulama dari Irak, mereka mengatakan apabila wanita tersebut telah mencapai usia balig, artinya dia siap akan berkumpul dengan suaminya, maka dia diberi pilihan mau lanjut atau dibatalkan. Diberi pilihan. Kalau ternyata setelah dia mencapai usia balig dia mengatakan saya tidak mau, maka berarti batal pernikahan. Kalau dia mengatakan sudah saya ikut saja, saya setuju, maka terjadi dan hukum pernikahan tersebut sah. Adapun Ahlul Hijaz, mereka mengatakan bahwa dia tidak ada pilihan. Dan Ibnu Abdul Barr menguatkan juga bahwa apabila wanita tersebut telah mencapai usia balig, tetap tidak ada pilihan. Dia tetap berstatus sebagai seorang istri. Dan tidak ada dalil bagi wanita tersebut untuk membatalkan pernikahan yang telah sah. Jadi terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal apabila wanita tersebut telah mencapai usia balig, apakah ditekankan lagi, apakah dikuatkan lagi dengan meminta perizinannya atau tidak. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Asy-Syarhul Munti', panjang penjelasan beliau yang intinya bahwa beliau termasuk yang berpendapat bahwa ketika wanita tersebut mencapai usia balig, maka dia harus dimintai pendapatnya, dimintai persetujuannya. Apabila dia setuju untuk dilanjutkan, baru dilanjutkan. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Ini pendapat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tunkahul bikru hatta tasta'zin." Seorang wanita perawan tidaklah dinikahi hingga diminta izinnya. Hatta tasta'zin, hingga diminta izinnya. Sehingga apabila wanita yang dinikahi di bawah usia tersebut, di bawah umur itu, dia belum mencapai usia balig, maka ditunggu sampai dia mencapai usia balig sebelum terjadi hubungan. Dan pada saat dia telah mencapai usia balig, maka orang tuanya meminta persetujuannya bahwa saya sudah menikahkan kamu. Misalnya si ayah mengatakan kepada putrinya, saya sudah menikahkan kamu dengan si fulan. Gimana? Kamu tetap lanjut? Karena dia telah mencapai usia balig, dia berhak untuk memilih. Kalau dia mengatakan saya tidak ingin, maka batal. Namun kalau dia tetap mengatakan iya, maka lanjut, pernikahan tersebut sah. Jadi berkaitan dengan akad nikah diperbolehkan melakukan akad nikah dengan seorang wanita yang belum mencapai usia balig, namun tidak diperbolehkan melakukan hubungan dan membina rumah tangga sampai wanita tersebut mencapai usia baliknya. Biasanya 9 tahun seorang wanita telah mencapai usia balik. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Al-Hasan bin Salih, "Adraktu jaratan lana jaddah bintu 21 sana." Kata Al-Hasan bin Salih, "Aku mendapati seorang tetanggaku, dia sudah menjadi nenek. Usianya 21 tahun sudah jadi nenek." Ya, antum mungkin banyak menikahi nenek. Usianya sudah 25 tahun, 30 tahun sudah nenek-nenek. Kata Al-Hasan bin Saleh, "Aku mendapati seorang tetanggaku sudah menjadi nenek di usia 21 tahun. Gimana itu? 9 tahun dia menikah, 10 tahun melahirkan, lalu kemudian anaknya yang lahir ini seorang putri, 9 tahun berikutnya nikah dia mengikuti sunnahnya umminya. 9 tahun atau 10 tahun. Ya. Melahirkan di tahun yang berikutnya. Wanita yang pertama sudah memiliki cucu di saat dia baru berusia 21 tahun. Subhanallah. Walhasil ma'asyir al-ikhwa rahimahumullah, para ulama mengatakan bahwa pernikahan yang semacam ini tentunya tidak lazim. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah contoh teladan dalam hal ini. Artinya apa? Kita tidak boleh mengatakan bahwa menikah dengan seorang anak di bawah umur yang belum mencapai usia balig itu hukumnya haram. Tidak bisa. Hukum asalnya halal. Hukum asalnya diperbolehkan. Nah. Namun kita meninjau dari sisi yang lain. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kemudian ada nanti tak cari ada teman-teman saya itu ikhwan insyaallah punya anak 6 tahun saya pengen nikah sama dia. Usianya 40 tahun sudah. Nah. Terima saya. Ya. Kadang-kadang ada yang membawakan dalil. Ya. Apabila datang kepada orang yang kamu sudah ridhoi agamanya, nikahkan dia. Kalau tidak, terjadi kerusakan di muka bumi. Saya ini kan saleh, ini ahlus sunnah. Salafi, kamu tolak, bahaya, fitnah bagi kamu. Memanfaatkan momen. Kamu siapa? Abu Bakar Siddiq rela menikahkan putrinya dengan siapa? Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian hal-hal yang seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian yang memiliki niat-niat yang buruk. Ya. Oleh karena itu para ulama juga memperhatikan dari sisi ini. Berbeda antara seorang dengan yang lain. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau juga mengatakan, "I'lam anna Syafi'i wa ashabahu qalu." Imam Syafi'i dan murid-murid beliau yang bermadhab dengan madhab Syafi'i, mereka mengatakan yustahabbu alla yuzawwijal abu wal jaddul bikra hatta tablu. Dianjurkan seorang ayah untuk tidak menikahkan putrinya yang perawan, seorang kakek untuk tidak menikahkan putrinya yang perawan sampai anak itu mencapai usia balig. Wa yasta'dhinuha li alla yuqi'aha fi asri zawji wa hiya kariha, dan meminta izin kepada putrinya tersebut agar jangan sampai dia menjerumuskan anaknya ke dalam tahanan dia sebagai seorang istri di dalam, kan dia tidak suka, dia benci. Ya, akhirnya muncul al-kemudaratan. Ya, anaknya sendiri menderita dengan kondisi seperti itu. Wa hadha alladhi qaluhu la yukhalif hadits Aisyah. Dan apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan murid-murid Imam Syafi'i itu tidak menyelisih hadis Aisyah. Kenapa? Li'anna muradahum annahu la yuzawwijuha qabla al-bulugh idza lam takun maslahah zahira. Bahwa maksud mereka, Imam Syafi'i dan murid-muridnya, bahwa hendaklah seorang tidak menikahkan seorang wanita sebelum mencapai usia balig apabila kemaslahatannya tidak jelas. Berbeda halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah. Maslahatnya jelas. Ya. Keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah menunjukkan maslahatnya jelas. Karena itu sejalan dengan syariat. Dan itu terlihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang wanita yang fadilah, alimah. Wanita yang paling berilmu. Aisyah radhiyallahu anha, maslahatnya besar. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih berusia 18 tahun. Masih banyak kesempatan untuk menebarkan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maslahatnya jelas. Ya. Jangan sampai kemudian perkara yang seperti ini, hadis ini jadikan alasan oleh sebagian yang justru akan menimbulkan kerusakan. Maka ini hendaknya dipertimbangkan. Asy-Syaukani rahimahullah taala kata beliau, amma ma'al adami ma'adamil maslahatil mu'tabarah falaysa lin nikahi in'iqadun minal asli fayajuzu lil hakimi bal yajibu alayhi at-tafriqa bainas saghirati wa man tazawwajaha wala hal firaru mata sha'at sawa'un balaghati at-takalif am lam tablugh ma lam yaqa' minha ar-ridha ba'da taklifiha. Adapun ketika tidak ada maslahat yang dikehendaki dari pernikahan itu, maka kata beliau, asal pernikahan atau akad pernikahan itu sendiri tidak sah, tidak ada asalnya. Sehingga diperbolehkan bagi pihak hakim pemerintah untuk memisahkan dua orang ini, ya, anak kecil yang belum balig dengan yang menikahinya, boleh dipisahkan. Dan boleh bagi si wanita ini meninggalkan suaminya kapan saja dia menginginkan, selama dia tidak ridha. Selama dia tidak ridha. Jadi harus memperhatikan maslahat dan mafsadahnya. Naam. Apabila ada kemaslahatan yang mu'tabarah, yang jelas, mutahakkikah, asal hukumnya diperbolehkan. Kita tidak boleh mengingkari. Karena ini adalah syariat. Namun ada satu hadis yang juga perlu menjadi perhatian kita. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Yaitu hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, siapa ini Abu Bakar As-Siddiq dan Umar? Keduanya adalah manusia terbaiknya umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya pernah datang kepada Rasulullah untuk melamar putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Fatimah. Abu Bakar pernah melamar Fatimah. Umar ibn al-Khattab pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi Fatimah. Kalau seandainya terjadi. Berarti status Rasulullah apanya Abu Bakar? mertua sekaligus menantu berarti ya. Mertuanya menantunya juga. Nah, Umar bin Khattab juga begitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi putrinya Umar bin Khattab, Hafsah. Kalau seandainya Umar bin Khattab menikahi Fatimah, berarti masing-masing berstatus sebagai mertua sekaligus menantu. Boleh gak itu? Ya boleh saja. Asal masing-masing ada mahar. Barteran gak boleh. Hah? Saya nikahi putrimu dengan syarat atau dengan mahar kamu nikahi putri. Barteran. Gak boleh. Tapi kalau masing-masing sendiri, hukum asalnya diperbolehkan. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah melamar Fatimah. Umar bin Khattab pernah melamar Fatimah. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innaha saghirah. Dia masih kecil. Dia masih kecil. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kenapa Abu Bakar Siddiq tidak mengatakan kepada Rasulullah, "Loh, kamu juga nikahi putriku masih kecil kan?" Nah, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak. Fa khatabaha Ali fa zawwajaha min. Lalu kemudian dilamar oleh Ali radhiyallahu an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan Ali radhiyallahu ta'ala. Diterangkan oleh Al-Qari dalam menerangkan hadis ini, يحتمل أنها كانت صغيرة عند خطبتها ثم بعد مدة حين كبرت ودخلت في 15 خطبها علي. Ada kemungkinan dimaksud hadis ini bahwa ketika dia dilamar dalam keadaan Fatimah masih kecil, kemudian setelah itu beberapa lama kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berusia 15 tahun, maka dilamarlah oleh Ali radhiyallahu ta'ala anha. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu di usia 15 tahun. Jadi di sini ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada pula sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi Aisyah di usia 6 tahun dan berkumpul di usia 9 tahun. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak lamaran Abu Bakar Siddiq, menolak lamaran Umar Al-Khattab dengan alasan bahwa putrinya masih kecil. Setelah itu beliau menikahkan dengan Ali radhiyallahu ta'ala. Ya, yang intinya bahwa seorang melihat dari sisi maslahat. Nah, dan orang tua melihat mana yang lebih maslahat untuk putrinya, melihat siapa yang datang, siapa yang hendak menikahi putrinya. Nah, melihat dari sisi kemaslahatan. Ya, bukan sekedar bahwa oh ini dia datang dia seorang yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak Abu Bakar Siddiq padahal beliau seorang yang saleh. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala demikian pula, seorang yang saleh, tapi beliau memandang dari sisi kemaslahatan putrinya. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.